bosan oleh manusia. Terkadang dapat berubah, aku yang tiada bersalah, terperangkap dalam nista. Hanya karena fitnah belaka, ku harus dipenjara. Mereka yang salah pun tertawa, aku menderita hidup penuh dengan aniaya. Mungkinkah ini ujian, ataukah hanya cobaan? Allah kabarkan hatiku walau dalam kepahitan. Pada ilahi, itu semua akan kembali. Fitnah itu akan menyesat diri. Keputusan oleh manusia terkadang dapat berubah. Aku yang tiada bersalah, terperangkap dalam nista. Hanya karena fitnah belaka, ku harus dipenjara. Mereka yang salah pun tertawa, aku menderita hidup penuh dengan aniaya. Ataukah hanya cobaan?